Nusantara. Yang biyen-biyen janjine kowe ra bakal citra marang sumpah setyamu. Aku tansah anggemi senadyan loro ati kowe mlenjani janji. Saiki nek kuwes